Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rahmat-Nya, memberikan kepada kita hidayah-Nya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan apa yang kita lakukan ini semoga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, yang mana itu memudahkan, semoga memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya seluruhnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masuk pada bab yang baru lagi, yaitu babu maja'a fil kadzbi wal mazhi wa nahwihi. Bab yang terkait dengan dalil-dalil yang membahas atau berkaitan dengan al-kadzib, ya, masih berkaitan dengan permasalahan dusta, wal-mazh, yakni bergurau atau menghina orang atau manusia, wanahwihi, dan yang semisal dengannya. Ya, jadi di antara bentuk kedustaan yang buruk, ya, bahkan yang paling buruk adalah orang melakukan istihza bin nas. Al-istihza'u bin nas, yakni mengolok-olok manusia. Wahtiqaruhum, ya, yaitu merendahkan mereka. Jadi menempatkan mereka bukan pada tempatnya. Merendahkan kedudukan mereka, merendahkan kehormatan mereka, dan yang semisal dengan itu. Ini termasuk bentuk al-kadzib, ya. Dalam syariat ini termasuk perkara dusta. Ya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya atas diri seorang muslim. Karena yang diserang adalah saudaranya, sesama muslim, maka ini termasuk bentuk dusta yang paling besar. Karena dia berkaitan dengan orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Ya. Ya. Taib. Jadi, banyak contohnya, membodoh-bodohkan orang, ya, menghina orang, ini semua masuk ke dalam kategori bab ini. Ya. Jadi di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Dan kita akan baca 67, 68 dan seterusnya karena ini masih satu bagian, ya. Kita lihat, ya, kisah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 67 ini sebenarnya berkaitan dengan Bani Israel. Ya, Allah ingin menjelaskan bagaimana sikap Bani Israel itu kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga Allah ingin menunjukkan bagaimana orang Bani Israel itu ghulu, berlebih-lebihan, sehingga mempersulit diri mereka sendiri. Iya. Jadi di ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabiullah Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, yakni sapi betina. Jadi ini ada kasus pembunuhan yang terjadi di Bani Israel. Kemudian keluarga orang yang dibunuh ingin menuntut hak darahnya. Ya. Namun karena tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka tidak bisa kepada siapa akan dituntut hak darah tersebut. Karena tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabiullah Musa solusinya. Nabiullah Musa mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk memerintahkan kepada Bani Israel agar menyembelih baqarah. Ya. Solusinya sembelih baqarah yang nanti di kemudian ayatnya akan datang, bahwa nanti bagian dari baqarah tersebut akan dipotong dan itu dipukulkan kepada si mayat tadi, yang dibunuh tadi. Sehingga nanti mayat tadi bangun dan bisa memberitahukan siapa yang membunuh dia. Ya. Jadi di situ sebenarnya, namun orang-orang Bani Israel ini menganggap Nabiullah Musa main-main dengan mereka, enggak serius begitu. Sehingga mereka lancang, mereka berkata, "Qalu atattakhizuna huzwa? Qalu atattakhizuna huzwa?" Ya, mereka berkata, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai olok-olokan, sebagai bahan ejekan?" Ya, maksudnya apa? Apa hubungan ini istilahnya bahasa kasarannya? Apa hubungannya antara menyembelih baqarah sama mengetahui siapa pembunuh orang ini? Nggak ada hubungannya, ini kata mereka. Ya. Sehingga mereka menganggap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui lisan nabinya yang mulia, Nabi Allah Musa AS, itu sebagai penghinaan buat mereka. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Allah Musa AS, "Atattakhidhuna huzwa?" Apakah engkau menjadikan kami sebagai olok-olokan? Maka kemudian Nabi Allah Musa AS membalas perkataan mereka, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah, ya, agar aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, mereka itulah orang-orang Bani Israel yang bodoh. Diperintahkan oleh Allah demikian, dan Nabiullah menyampaikan apa adanya perintah tersebut. Namun mereka mengatakan, Nabiullah Musa menjadikan mereka sebagai bahan olokan. Ya, makanya Nabiullah Musa berlepas diri dan berlindung untuk meminta mohon perlindungan kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh sebagaimana orang-orang Bani Israel. Baik, pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah SWT. Ya, itu bagaimana ya kalau kita lihat di sini bagaimana muamalah, bagaimana sikap Bani Israel kepada nabi mereka sendiri. Nabiullah Musa alaihissalam, ya, kurang ajar, dan mereka ini apa sangat buruk adabnya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya. Kemudian selanjutnya Allah SWT berkata di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-68, yang sebenarnya ini selanjutnya 68, 69, 70 ini menjelaskan bagaimana orang-orang Bani Israel itu berlebih-lebihan. Mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan begitu banyak pertanyaan. Seandainya mereka ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa agar menyampaikan kepada Bani Israel, sembelih baqarah selesai urusan. Cukup sembelih baqarah apapun itu, mau besar, mau kecil, mau tua, mau warnanya hitam, putih, dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Namun Bani Israel, ya demikianlah karakter mereka, ya. Mereka berlebih-lebihan, ya. Sehingga akibatnya membuat mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Nah, oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam ayat berikutnya, "Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Lihat, orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya, agar memohon kepada Allah, kepada Rabbmu, ya, agar menjelaskan kepada kami seperti apa baqarahnya itu, seperti apa sapi betinanya. Kemudian Allah menjawab, "Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr." Ya, sesungguhnya sapi baqarahnya itu atau sapi betinanya itu adalah sapi betina yang la faridu wa la bikr, yang tidak tua dan tidak juga muda. Ya, tidak tua dan tidak muda. Awanun baina dzalik. Pertengahan di antara keduanya. Sedang-sedang saja, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Faf'alu ma tu'marun, lakukan saja apa yang diperintahkan. Tapi lihat mereka ya, ini kan sudah agak sulit ya sekarang. Tadi apapun sapinya tidak jadi masalah. Yang penting sapi betina. Ya. Kemudian mereka bertanya tentang seperti apa sapi betinanya. Maka mulai sudah ada pembatasan. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Itu pun belum cukup bagi orang-orang Bani Israel. Ya. Sehingga mereka lagi bertanya kepada atau meminta kepada Nabiullah Musa, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Minta apa namanya? Mohonkan kepada Rabbmu untuk kami, jelaskan kepada kami seperti apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Ya. Jadi sapinya itu warnanya adalah kuning tua, ya. Safra'u faqi'un launuha, yang kuning tua, yang tasurun nadhirin, yang menyenangkan orang yang melihatnya. Ini sudah lebih sulit lagi daripada yang tadi. Jadi mereka sudah harus cari sapi yang pertengahan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian apa? Warnanya juga harus kuning tua. Yang kalau orang melihatnya itu, apa namanya, menyenangkan orang yang melihatnya. Sehingga ini menjadi sempit bagi mereka, semakin sulit. Ya. Kemudian selanjutnya, Allah berkata lagi tentang orang-orang Bani Israel, ketika mereka berkata lagi kepada Nabi Musa, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Ya. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa untuk mohon lagi kepada Allah SWT untuk menjelaskan lagi kepada mereka, kepada kita, kepada kami, maksudnya kepada mereka, seperti apa sapi bakorohnya. Karena sapi betinanya, karena sapi betinanya masih samar bagi kami, kata mereka. Wa inna insyaallah la muhtadun. Wa inna insyaallah la muhtadun. Ya. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami akan mendapatkan petunjuk. Para ahli tafsir berkata, seandainya mereka tidak mengucapkan itu kalimat, ya, insyaallahu la muhtadun, seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat itu, maka mereka tidak akan mampu untuk mencari sapi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Namun karena mereka mengatakan, ya, wa inna insyaallahu la muhtadun, maka Allah SWT memberikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan sapi betina yang diperintahkan. Sekiranya mereka tidak mengucapkan kalimat itu, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mencari atau mendapatkan sapi betina yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Kemudian Allah SWT berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth. Ya. Jadi sapi betinanya adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Ya, tuthirul arda wa la taskil harta, dan tidak pula dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatun la syiyata fiha, yang sehat, yang tidak ada belangnya sama sekali. Jadi sapinya tidak tua, tidak muda, kemudian warnanya kuning tua yang menyenangkan orang yang melihat, kemudian tidak pernah sapinya dipakai untuk membajak lahan, tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman, tidak ada belangnya, dan sapinya harus sehat. Nah, ini semakin sulit dan semakin sempit. Namun tadi dikatakan oleh mufassirun, seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat tadi, wa inna insyaallahu la muhtadun, itu niscaya mereka tidak akan sanggup untuk mencari sapi yang diperintahkan. Namun mereka akhirnya mendapatkan sapi yang diminta. Ya. Kemudian qalul ana ji'ta bil haq. Coba lihat ini lagi. Ya, bagaimana bentuk rendahnya adab mereka kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Apa kata mereka? Qalul ana ji'ta bil haq. Nah, baru ini sekarang engkau memberikan gambaran yang paling jelas, yang kebenaran yang mereka inginkan. Apa maksud ucapan mereka? Apakah mereka menyangka bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dari tadi itu bukan al-haq? Ya, ini sungguh lancang, ya. Bagaimana orang-orang Bani Israel lancang kepada Nabiullah Musa. Seakan-akan mereka mengatakan, apa yang kamu sebutkan tadi, ya, tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara itu, warnanya kuning itu belum cukup, belum kebenar, bukan kebenaran. Sehingga kemudian setelah disebutkan tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman, yang sehat, tidak ada belangnya. Baru kata mereka, qalul ana ji'ta bil haq. Sekaranglah kamu baru mendatangkan kebenaran, al-haq. Ya, ini bentuk sangat apa namanya? Ihtiqar yang sangat-sangat buruk dari orang-orang Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka sembelih dan hampir-hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Ya. Dan akhirnya mereka sembelih, kemudian mereka memukulkan bagian dari sapi betina tersebut kepada mayat tersebut, mayat yang dibunuh tadi, ya. Faqulna dribuhu bi ba'dihā kadzalika yuhyillāhu al-mautā wa yurīkum āyatihi la'allakum ta'qilūn. Ya, demikianlah Allah kemudian menghidupkan orang yang mati tadi untuk menunjukkan ayatnya atau tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaannya agar kamu atau agar kalian berpikir, ya, atau agar kalian mengerti. Ya, jadi di situ Allah SWT kemudian menyuruh Nabiullah Musa agar memotong bagian dari tubuh sapi betina tadi, kemudian dipukulkan kepada si mayat, sehingga kemudian nanti mayatnya hidup kembali, dan kemudian mayatnya memberitahukan siapa sebenarnya yang membunuh dia. Dan benar, Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah bangkitkan mayat tersebut, dan mayat itu memberitahukan siapa yang membunuhnya. Ternyata yang membunuhnya adalah siapa? Adalah kemenakannya sendiri. Apa istilahnya? Ibnu Ammi. Ya, anak dari pamannya. Anak dari pamannya. Sepupu, ya, kalau istilah kita, ya, sepupunya. Jadi yang bunuh sepupunya. Ya, jadi tujuannya dia bunuh, dia ingin menyegerakan agar orang ini mati sehingga dia bisa dapatkan warisan. Maka kemudian dia bunuh. Ya, demikian, ya, cerita tentang Nabiullah Musa dan Bani Israel, bagaimana mereka ihtikar, ya, istihza bin Nabi sallallahu alaihi bin Nabi alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam. Baik. Kemudian selanjutnya Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis, hadis Ummu Kulthum, ya, an Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu taala anha marfu'an, secara marfu', "Laisa al-kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nasi fa yaqulu khairan aw yanmi khairan." Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Ya, dalam hadis ini, ya, Ummu Kulthum berkata bahwasanya bukanlah dusta itu, atau bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Yang mereka berkata yang baik, ya, atau melebih-lebihkan kebaikan, ya, sehingga kemudian manusia itu berdamai antara satu dengan yang lainnya. Misalnya si A cekcok atau ada masalah dengan si B. Kemudian ada penengahnya di sana, ya, dia mengatakan kepada si A bahwa si B ini masya Allah kepada kamu luar biasa, memuji-muji kamu. Intinya mengatakan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak ada, tapi dilebih-lebihkan. Tapi tujuannya adalah untuk membuat perdamaian di antara keduanya. Maka ini tidak termasuk kategori pendusta. Oleh karenanya, dalam hadis yang lain, ya, dari Imam Muslim, ya, juga dari Ummu Kulthum, qalat, "Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas." Dan aku tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan dalam masalah dalam sesuatu yang dikatakan kepada manusia, illa fi thalathin, kecuali dalam tiga perkara, fil harb, ya, di dalam peperangan, wal islahi bainan nas, yakni mendamaikan di antara manusia, wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha, dan percakapan pembicaraan seorang laki-laki kepada istrinya dan pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Ya, di dalam peperangan itu biasa, ya, terjadi apa istilahnya, taktik, ya. Jadi seorang pemimpin kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang sifatnya namanya tauriah, istilah kita itu namanya tauriah, sesuatu yang dipahami mungkin oleh musuh tidak sebagaimana yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut. Jadi tauriah itu adalah seseorang mengatakan suatu ucapan yang tampak dari ucapan tersebut makna yang difahami oleh pendengar itu berbeda dengan makna yang diinginkan oleh orang yang mengucapkan. Jadi ada ihtimal di sana, ada kemungkinan. Maknanya misalnya saya mengucapkan sesuatu, kemudian misalnya saya mengatakan, ya, saya tidak punya dirham. Orang yang mendengar itu akan berpikir bahwasanya orang ini nggak punya duit. Ya, orang ini nggak punya duit. Namun, sebenarnya yang kita maksud, bukan saya tidak punya duit. Dirham saya tidak punya. Tetapi saya punya dinar. Begitu. Ini namanya tauriah. Demikian dalam medan pertempuran diperbolehkan hal seperti itu. Mengucapkan satu kalimat, ya, yang mana kalimat ini kemudian bermakna, ada dua atau tiga makna, yang kemudian musuh memahaminya bukan dengan makna yang kita inginkan. Ya, sehingga kemudian akhirnya musuh tertipu. Nah, ini termasuk diantara siasat pertempuran. Ini tidak mengapa, ini namanya tauriah. Ya. Kemudian juga tadi dalam mendamaikan diantara manusia, al-islahu bainan nas, ya, mendamaikan diantara manusia, ini diperbolehkan. Ya, kita melakukan tauriah atau melakukan bahkan melebih-lebihkan kebaikan-kebaikan sehingga kemudian orang akhirnya berdamai dengan sebab itu. Ya. Kemudian juga wa haditsur rajuli imra'atahu wa haditsul mar'ati zaujaha. Ini juga sama ya, pembicaraan seorang suami kepada istrinya. Ya, dilebih-lebihkan misalnya istrinya, "Masya Allah, masakanmu lezat sekali. Masya Allah, apa adinda cantik sekali," misalnya. Walaupun sebenarnya biasa saja, tapi kemudian diucapkan begitu sehingga istrinya merasa bahagia, merasa semakin cinta dengan suaminya. Ini tidak mengapa. Ya, seperti ini tidak mengapa. Ya. Dan itu akan menambah kemesraan hubungan antara suami dan istri. Sehingga ini sesuatu yang membawa maslahat di dalam rumah tangga, maka ini tidak mengapa. Dan yang juga termasuk tadi adalah mendamaikan di antara manusia. Ini penting. Ya, ketika ada orang berselisih bukan kita tambah kompor-kompori. Ya, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah, sikap seorang mukmin ketika saudaranya berselisih bukan dia tambah melemparkan bensin ke situ sehingga semakin panas. Sebaiknya kita berusaha untuk meredamkan perselisihan di antara mereka. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan lain-lainnya, ya, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah. Tidakkah kamu ingin aku beritahu? Tidakkah kalian ingin kuberitahukan? Ya, sebuah amalan yang lebih dari derajatnya puasa, salat ataupun sedekah. Qalu bala. Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, salaha dzatil bain fa inna fasada dzatil bain huwa al haliqah. Ya. Damaikan di antara manusia, orang-orang yang memiliki perselisihan. Karena sesungguhnya yang merusak orang-orang yang memiliki perselisihan itu adalah orang yang menghancurkan agama, ya. Al-haliqah kata para ulama adalah yakni al-haliq, yakni perusak ad-din, agama. Ya, karena apa? Karena akan terjadi fitnah di antara dua orang ini, apalagi kalau kedua orang ini adalah para ulama yang mereka memiliki atau didengar perkataannya, diikuti oleh ribuan orang, jutaan orang, atau penguasa, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan misalnya. Ya, ketika mereka berselisih satu sama lain, maka bukan mana dikompor-komporin, karena akan terjadi fitnah yang besar, yang kemudian dari situ bisa terjadi pertikaian yang lebih besar yang melibatkan begitu banyak orang. Ribuan bahkan jutaan, sehingga kemudian nyawa melayang dengan sebab itu. Jadi pendengar radio muslim yang dirahmati Allah SWT, ketika ada perselisihan di antara orang-orang yang beriman, di antara kaum muslimin, maka sikap yang benar, ya, bagi seorang muslim adalah berusaha mendamaikan di antara keduanya. Kalaupun tidak bisa, sebaiknya dia diam, bukan kemudian ikut berkomentar ikut berkata tentang sesuatu yang semakin menambah runyam urusan, semakin menambah besar perselisihan di antara kedua pihak yang berselisih. Ya. Taib, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis dari ini hadis Asma bintu Yazid, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad. Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah in qalat afwan, sebelum itu ada hadis Abdullah bin Amir, hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu qala da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi baitina. Ya, pada suatu hari Abdullah bin Amir duduk bersama Rasulullah dan kemudian ibunya dari Abdullah ibn Amir memanggil Abdullah bin Amir. Faqalat ha ta'al u'tik. Ya, kemari. Ya, aku akan berikan sesuatu untukmu. Ya, di sini kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ma aradti an tu'ti?" Apa yang mau kamu berikan kepada si Abdullah bin Amir? Qala tu'tihi tamran. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma innaki law lam tu'tihi laqutibat 'alayki kadzbah." Ya. Sesungguhnya jika engkau tidak memberikan kepada dia apa yang kamu katakan, ya, maka akan dituliskan atasmu sebagai suatu kedustaan. Ya, ini. Ya, di sini Rasulullah ingin mengajari kepada ini sesuatu yang kadang kita menganggap ini perkara yang remeh. Ini sering terjadi, ya. Sini nak, gitu misalnya ibu panggil anaknya atau bapak panggil anaknya. Sini nak, nanti abah kasih permen. Tujuannya dia bilang kasih permen, nanti abah kasih ciki atau yang lainnya, ya. Nanti abah beliin mainan. Sini. Tujuannya supaya anak mau datang. Ya, supaya anak segera datang mau mendatangi ibunya atau mendatangi bapaknya ketika dipanggil, tapi ditawari sesuatu iming-iming, mau dibelikan ini, dibelikan itu, ya, sehingga anaknya datang cepat. Makanya di sini ketika ibunya berkata seperti ini, maka Rasulullah berkata, kamu mau ngasih apa ke buat anakmu? Si ibu bilang, saya mau kasih tamer, gitu. Jadi khawatir Rasulullah kalau si ibu itu memanggil dengan iming-iming hadiah tapi sebenarnya tidak ada. Karena itu ketika tidak diberikan, maka itu tercatat sebagai dosa. Yaitu dosa apa? Dosa dusta. Ini juga menjadi pelajaran di rumah tangga, ya, di keluarga, bagaimana kita mendidik anak-anak dari kecil dalam perkara-perkara seperti ini. Jadi jangan dibiasakan panggil anak, bapak panggil anaknya, ibu panggil anaknya, tapi di kemudian disertai dengan iming-iming, ternyata apa iming-iming itu cuma untuk supaya anaknya datang, ya. Setelah anaknya datang tidak diberikan apa yang dijanjikan, nah, ini termasuk dusta. Nah, ini memberi pengaruh buruk kepada anak, karena itu termasuk mengajari anak juga untuk berdusta. Jadi ini pentingnya terbiasa di dalam keluarga, ya. Kemudian dari Imam Ahmad an Abi Hurairah, ini ada sebuah Hurairah marfu'an, mangkala lisabihak ta'ala u'tik thumma lam yu'tihi fahiya kadzbah. Ya, ini senada dengan yang tadi. Kalau dia memanggil seorang anak, sini, nanti akan kuberi sesuatu, kemudian dia tidak berikan, maka ini termasuk dusta atau bohong. Kemudian juga hadis Asma bintu Yazid. Qultu ya Rasulullah, in qalat ihdana li syai'in tashtahih, la ashtahih, ayu addu dhalika kadziban? Qala na'am. Innal kadhiba yuktabu kadhiban hatta tuktabu al-kudhaibatu kudhaibatu kudhaibatun atau kudhaibatan. Ya. Jadi Asma bintu Yazid berkata, wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami berkata li syai'in tashtahi, untuk sesuatu yang dia sangat inginkan sebenarnya. Ya. Misalnya ada makanan, dia sangat lapar, sebenarnya dia ingin makan makanan itu. Tapi kemudian dia berkatakan la astahi, saya tidak menginginkannya, ya. Apakah ini termasuk dusta? Kata Rasulullah, "Ya, na'am, iya. Sesungguhnya dusta akan ditulis dusta. Walaupun itu kecil, tetaplah dusta itu akan ditulis dusta. Walaupun itu kecil. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau secara marfu, wailul lilladzi yuhadditsu bil haditsil yudhika bihil qauma fayakdzibu. Wailul lahu. Ya. Celaka bagi orang-orang yang mengatakan suatu ucapan agar manusia tertawa dengan ucapan tersebut, agar manusia mentertawakan satu kaum dengan ucapan tersebut dan dia berdusta. Celaka dia. Ya. Jadi ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang membuat-buat cerita dusta supaya orang tertawa. Ya, supaya orang tertawa. Apalagi kemudian yang ditertawakan adalah orang lain. Jadi dia buat cerita dusta tentang seseorang yang tidak ada pada orang tersebut supaya kemudian manusia mentertawakan orang tersebut. Ini lebih parah lagi. Ya. Bahkan di sampai 3 kali Rasulullah SAW melaknat orang tersebut. Celaka dia. Wailun. Di awal hadis mengatakan wailun. Kemudian di akhir hadis diulangi 2 kali. Wailun lahu. Celaka untuknya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, ketika beliau bersenda gurau dengan sahabatnya, dengan sahabiyah, ya, beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang berupa kedustaan. Walaupun itu bergurau. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bergurau dengan seorang wanita yang sudah tua. Ya, yang sudah tua umurnya. Kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udu'ullaha ayyaj'alani min ahlil jannah. Doakan kepada Allah agar aku termasuk penduduk surga. Maka Rasulullah SAW berkata, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sesungguhnya, yang namanya surga itu tidak masuk padanya orang-orang yang sudah tua. Ya. Jadi Rasulullah ingin bergurau sebenarnya dengan ibu yang sudah tua renta ini. Jadi kata beliau, ketika diminta oleh ibu ini agar didoakan agar ibu ini masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, di dalam surga nggak ada orang tua. Orang tua tidak masuk dalam surga. Tapi maksud dari ucapan beliau bukan sebagaimana dipahami oleh nenek-nenek yang sudah tua renta tadi. Sehingga akhirnya nenek ini menjadi sedih, menjadi gundah, karena merasa dia tidak masuk surga. Maka akhirnya Rasulullah SAW berkata kepadanya, Amma sami'ti Allaha Azza wa Jalla yaqul, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami akan menciptakan bidadari atau membangkitkan bidadari secara langsung. Faja'alnahunna abkar, dan kami jadikan dia perawan. Uruban atraba, yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Jadi di dalam surga tidak ada orang tua. Ya, semuanya masuk ke dalam surga dan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan muda, dalam keadaan perawan untuk wanita bahkan. Ya. Ya, ini bentuk senda gurau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu ketika Rasulullah SAW diminta untuk membonceng. Jadi ada orang ingin ikut membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada dia, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Ya, sesungguhnya kami akan membawamu atau memboncengmu di atas anak unta. Maka orang ini memahami bahwasanya Rasulullah menginginkan untuk membonceng dia di atas unta yang kecil. Maka dia berkata, "Wa madza asna bi waladin naqah?" Apa yang harus kuperbuat dengan anak unta tersebut? Kata Rasulullah, "Wa hal taridul ibila illa an-nuq?" Ya. Bukankah unta itu melahirkan anak unta? Ya, ini gurauan Rasulullah. Jadi maksudnya anak unta di sini bukan unta yang kecil tapi unta yang besar. Karena bagaimanapun unta yang besar itu juga anak dari unta. Ya, ketika disebut anak unta maksudnya semua unta yang ada ini kan lahir dari unta yang sebelumnya. Jadi maksud beliau anak unta di sini adalah unta yang besar. Bagaimanapun dia besarnya tetaplah dia anak unta. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tauriyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini bukan dusta. Ya, bukan dusta. Jadi Rasulullah pun dalam bergurau-nya itu beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu dari kedustaan, ya. Demikian kita seorang muslim kita juga hendaknya tidak melakukan hal-hal yang berupa kedustaan, karena ini akhlak yang sangat tercela di dalam Islam. Ya, taib. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya, babu maja'a fit tamalluq wa madhil insani bima laisa fihi. Ya, bab terkait dalil-dalil yang berkaitan dengan tamalluq. Tamalluq itu orang yang apa namanya, pandai bicara manis, memuji-muji orang, ya, wa madhil insani bima laisa fihi, memuji orang dengan apa yang tidak ada padanya. Jadi si fulan dipuji-puji sementara itu tidak ada pada orang tersebut. Ini pun juga termasuk kategori dosa besar. Ya. Karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah surat Al-Hajj ayat ke-30. Allah SWT berfirman, "Wajtanibu qaulaz-zur," ya. Jauhilah oleh kalian perkataan dusta. Qaulaz-zur yakni al-kadzib, yakni dusta. Kalimat zur ini diambil dari tazwir, yakni tahsin wa tazyin, jadi memperindah. Ya, menghias-hiasi. Ya, demikian juga termasuk diantaranya syahadatuz zur, ya, persaksian palsu. Ya, ketika seseorang ingin memenangkan perkara, dia rela untuk bersaksi palsu, ya, agar perkaranya dia menangkan di hadapan qadhi atau hakim misalnya. Atau bisa juga termasuk diantaranya adalah ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan yang tidak ada hakikatnya. Yang dihias-hiasi, dibuat-buat, yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Ya, ini termasuk qaulaz-zur, ya. Termasuk di antaranya tadi, bicara manis, memuji-muji orang yang dia tidak memiliki apa yang dipuji itu. Sekiranya dia memiliki apa yang dipuji, sifat mulia, misalnya dia orang yang dermawan, atau dia orang yang ibadahnya rajin misalnya. Ini tidak boleh juga kita memuji-muji dia di hadapan dia. Ini nanti ada pembahasannya, ya, dalam bab berikutnya. Tidak boleh. Dia memuji, seorang muslim memuji saudaranya di hadapan saudaranya. Ini membinasakan saudaranya. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Wai haq qata'ta 'unuqa sahibik." Ya. "Wai haq, celaka engkau, qata'ta 'unuqa sahibik." Engkau telah memotong leher saudaramu. Ini Rasulullah mengatakan ini kepada orang yang memuji-muji orang lain di depan Rasulullah SAW. Jadi orang yang dipuji ada di hadapan Rasulullah, dan yang memuji pun ada di hadapan Rasulullah. Jadi orang ini memuji si fulan ini, Masya Allah ibadahnya demikian misalnya. Masya Allah dia dermawan, Masya Allah begini. Tapi di hadapan orangnya. Nah, ini termasuk mencelakakan saudaranya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wai haq qata'ta 'unuqa sahibik." Engkau telah memotong leher saudaramu. Ya, karena bisa jadi dengan sebab pujian-pujian itu, akhirnya yang tadinya dia ikhlas kepada Allah, mulai muncul perasaan ujub, ya, bangga kepada dirinya, Masya Allah saya ini ibadahnya, Masya Allah, ya. Kemudian muncul sifat takabur, mulai dia meremehkan manusia dan yang sebagainya, yang tadinya tidak ada pada orang ini, disebabkan karena pujian dari saudaranya di hadapan dia, akhirnya terjadilah atau masuklah, ya, hal-hal tersebut ke dalam hatinya. Na'udzubillah. Ya, jadi ini sesuatu yang khatir, yang berbahaya. Baik, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah membawakan sebuah hadis yang berkata Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, an Syu'bah, an Qais ibn Muslim, annahu sami'a Tariq ibn Shihab, yuhadithu an Abdullah, yaqul, ya, inna ar-rajula la yakhruju min baytihi wa ma'ahu dinuhu fayalqa ar-rajula wa lahu ilayhi hajah fayaqulu lahu anta kayt wa kayt yuthni alayhi la'allahu an yaqdiya min hajatihi shay'an fayaskhatu Allahu alayhi fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi shay'un. Ya, jadi dalam hadis ini Tariq ibn Shihab, ya, berkata, sesungguhnya seorang laki-laki, ya, benar-benar dia keluar dari rumahnya dan dia memiliki din, ya, keimanan bersama dia. Jadi dia keluar dalam keadaan penuh dengan keimanan dari rumahnya. Fayalqa ar-rajula walau ilaihi haja. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki dan dia memiliki kebutuhan dengan orang tersebut. Jadi dia bertemu dengan seorang laki-laki, dia ingin bertemu dengan seorang laki-laki yang dia memiliki hajat, kebutuhan kepada laki-laki tersebut. Fayaqulu lahu anta kait wa kait. Kemudian dia berkata kepada orang yang dia temui tadi, kamu Masya Allah demikian dan demikian. Maksudnya, kamu ini Masya Allah dermawan, kamu ini begini, memuji-muji orang tersebut. Diangkat-angkat istilahnya, istilah kita ya. Dipuji-puji, diangkat-angkat. Ya. Kemudian apa? Ya, di sini disebutkan, yuthni alaihi. Ya, dia puji-puji orang tersebut. La'allahu ayyakdiya min hajatihi syai'an. Supaya laki-laki yang dipuji-puji tadi memberikan atau memenuhi hajat yang diinginkan oleh orang yang memuji-muji tersebut. Akhirnya apa? Fayaskhatullah alaih. Maka Allah murka kepada orang tersebut. Kepada yang memuji-muji tadi. Ya. Fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi syai'. Dan kembalilah dia dan tidak ada lagi bersamanya keimanan. Ya, ini menunjukkan bagaimana bentuk perkataan tamalluk, ya, yakni melebih-lebihkan, memuji-muji seseorang di hadapan dia, namun ini kemudian disertai dengan supaya apa yang dia inginkan itu dia dapatkan. Ini kan kadang seperti itu, ya. Ini sering kita jumpai orang muji-muji kita, wah kamu demikian dan demikian, Masya Allah kamu ini dermawan, Masya Allah kamu ini contoh bagi kami, ya, dan lain-lain, ya, dia puji orang tersebut tujuannya apa, supaya orang ini memberikan memberikan kemudahan untuk dia atau memberikan apa yang dia inginkan, atau misalnya dia mau berhutang dulu sebelumnya. Ini sering juga kejadian, mau berhutang, wah datang dulu ke rumah, puji-puji begini-begini, supaya apa, supaya diutangin sama yang dipuji-puji tadi, ya. Seperti itu kan sering kita jumpai. Nah, ini termasuk tamalluk. Ini tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Dalam agama Islam, haram hukumnya. Kenapa? Karena Allah murka dengan orang seperti ini. Ya, makanya dikatakan dalam hadis, fayaskhatullahu alaih. Maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT. Fayarji'u wa ma ma'ahum min dinihi syai'. Dan dia kembali ke rumahnya dan dalam keadaan dia tidak memiliki iman. Ya, sedikit pun. Ya. Baik, pendengar radio Muslim dirahmati Allah SWT, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang keliru itu karena kebodohan saya dan kekurangan ilmu yang ada pada saya dan kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon ampun kepada Allah dan juga kepada pendengar radio Muslim dirahmati Allah SWT. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.